Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan membaca kisah tentang Al-Ghulam. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan fadafa'ahu ila nafari min ashabi. Kemudian Al-Malik, raja tersebut, menyerahkan kembali anak muda ini kepada beberapa orang dari anak buahnya. Faqala idhhabu bihi fahmiluhu fil qurqur. Berangkatlah kalian dengan membawa gulam ini. Bawalah dia di perahu. Wa tawassatu bihil bahr, hingga ke tengah lautan. Fa'in raja'an dinihi, kalau dia kembali dari agamanya, mau rujuk, ya maka bawa kembali ke tempat dia. Wa'illa, tapi kalau tidak mau rujuk, fakhtifu, ya lemparkan dia di lautan. Fadhahabu bihi, maka berangkatlah mereka dengan membawa gulam ini. Faqala, kembali dia berkata, Allahumma kfinihim bimasyita, ya Allah, berilah aku kecukupan, ini bela aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang kau inginkan, kau mau. Fan kafa'at bihim safinah, ya, terbaliklah perahu yang mereka naiki. Faghariku, ya, maka mereka pun tenggelam. Waja'a yamshi ila al-malik, si gulam ini kembali datang ke raja tadi. Maqalahul malik, si raja berkata, ma fa'ala sahabuk, apa yang dilakukan ya terhadap teman-temanmu? Faqala kafanihimallahu ta'ala, akhirnya si gulam berkata kepada raja, faqala li malik, innaka lasta biqatili, engkau tidak akan bisa membunuhku. Hatta taf'ala ma'amuruka bihi, hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Qala ma'hu, apa itu, kata si raja. Qala tajma'un nas bisa'idin wahid, engkau kumpulkan seluruh orang di satu tempat. Wataslubani ala zid'in, kemudian engkau ia mengikatku, menempatkanku di pelepah korma. Summa khud sahman min kinanati, kemudian kau ambil satu anak panah dari wadah anak panahku. Summa dha'i sahma bi kabidil kaus, ya, kemudian letakkan anak panah tersebut di tali busur panah. Summa qul, lalu ucapkan, bismillah rabbil gulam, ucapkan olehmu bismillah dengan nama Allah rabbnya si gulam. Sumermi, kemudian silakan engkau memanahku, lemparkan anak panah tadi. Fa innaka idza fa'ata dzalik qataltani, engkau jika lakukan ini akan bisa membunuh aku. Ya, karena semangatnya si raja ini membunuh si gulam ini, maka dia pun menuruti. Pajaman nas, dia kumpulkan manusia di sa'idin wahid di satu tempat. Wa salabahu ala tidin, dia tempatkan si gulam di pelepah korma, di batang korma, batang korma yang telah disiapkan untuk menempatkannya, mengikatnya untuk dipanah. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi, dia ambil satu anak panah dari wadah anak panah si gulam ini. Tsumma wada'a sahma fi kabil kaus, dia letakkan anak panah di tali busur. Tsumma qala, kemudian berkata, bismillah rabbil gulam. Tsumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudri. Fawaqa'a yadahu fi sudri famata. Iya. Dia pun melempar anak panah tadi, melepasnya dan mengenai pelipis atau bagian dari wajah si gulam ini. Ia maka kemudian si gulam ini pun meletakkan tangannya di tempat yang terkena anak panah, kemudian meninggal. Maka orang-orang yang melihat kejadian ini berkata, faqadan nas amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Rabbnya si gulam ini. Ini di antara faedahnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlul batil, ahlul syar, ya'tillahu bihim, Allah datangkan kepada mereka satu kejadian yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, si raja ini tidak sadar, tidak menyangka akibat perbuatan yang ternyata menyebabkan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini membunuh si gulam, ya, keinginan dia membunuh si gulam ternyata malah menjadi sebab orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'uti al-marik faqilalah ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadruk. Iya, tidakkah kau tahu apa yang kau khawatirkan? Demi Allah telah terjadi apa yang kau khawatirkan. Pada amanan nas, orang-orang telah beriman sekarang. Ya, dengan sebab perbuatan dia menyatakan ketika pemanah bismillah menyebut nama Allah Rabbil Gulam. Qala fa amara bil khudud bi afwahi sikak fa khuddat udrima fiha an-nar niran. Iya, maka dia pun memerintahkan untuk membuat parit-parit. Iya. Kemudian dinyalakan di parit-parit tersebut api. Waqala, dan dia berkata, malam yarji'an dinihi, barang siapa yang belum tidak rujuk, tidak kembali dari agamanya, tidak kembali dari keimanan kepada Allah, fakhimuhu fiha, masukkanlah ke dalam parit yang penuh dipenuhi api tadi. Fafa'adu, maka anak buahnya pun melakukannya, membuat parit, kemudian diberi api di situ. Kemudian orang-orang yang beriman pun dimasukkan ke dalam parit tadi. Hatta ja'at imra'atun wa maha sabiyun laha, hingga datanglah seorang wanita yang membawa anak kecil yang masih bayi. Fataqaa sa'at an taqa'a fiha, dia ragu untuk masuk ke dalam parit tadi. Faqala hal gulam, maka anak kecil yang masih bayi ini berkata kepada ibunya, ya ummah, wahai ibu, isbiri, ya sabar engkau untuk masuk ke dalam api ini. Fa innaki 'alal haq, karena engkau di atas al-haq. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali faedah dari hadis ini, tapi yang perlu kita ingat, ya, di antaranya yang penting adalah masalah yang perlu kita tahu kapan, ya, seorang itu harus sabar, wajib sabar walaupun dibunuh ketika mendapatkan ujian. Apakah seorang wajib bersabar ketika mendapat ujian walaupun dibunuh sampai hilang nyawanya atau bagaimana? Sebutin rahimahullah taala menerangkan tafsir rinciannya, kalau ujian tersebut hanya terkait dengan pribadinya, tidak terkait dengan umat, maka dia punya pilihan. Insya'a qala kalimatul kufur, kalau dia mau, boleh dia mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan harus di kalbunya mutmainun bil iman, tetap dia harus dalam keadaan dalam kalbunya beriman kepada Allah semata-mata untuk menyelamatkan nyawa dari ancaman, tapi wajib harus kalbunya dalam keadaan mutmainun bil iman, atau dia pilih sabar walaupun kemudian dibunuh. Itu kalau terkait dengan pribadi, tidak terkait dengan umat, dia wajib, dia memiliki pilihan. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau terkait dengan umat, yakni kalau sampai dia mengucapkan kalimat kufur, akhirnya orang-orang pun ikut kafir. Kalau sampai dia tidak sabar, orang pun akhirnya tidak sabar. Kalau sampai dia mengikuti, ya, melakukan kekufuran, orang pun ikut melakukan kekufuran. maka ketika ini dia wajib untuk sabar walaupun hilang nyawanya, walaupun dia meninggal, dan ini termasuk jihad fisabilillah. Termasuk jihad fisabilillah. Ini seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau sadar dengan berbagai macam ujian yang diterimanya. Ya, beberapa masa khalifah beliau sabar dizalimi untuk tetap menyatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena di belakang beliau umat. Di belakang beliau adalah umat. Kalau seandainya beliau sampai tidak sabar mengucapkan Quran makhluk, niscaya akan mengikuti umat yang banyak dengan ucapan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sabar. Beliau tetap ya dengan kesabarannya sabar di atas al-haq menghadapi berbagai macam kezaliman dengan menyatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ini rinciannya. Kalau di belakang kita ada orang-orang yang akan melihat kita, mengikuti kita, maka wajib bersabar di atas ujian walaupun harus nyawa menjadi taruhannya, kita meninggal dunia dengan sebab itu. Khairullah rahiman rahimakumullah. Yang terpenting juga di antara ibrah dari hadis ini dan sekian faedah adalah ya, minta as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti datang. Ya, berbagai macam fitan pasti datang, entah akan mengenai ya badan kita atau harta kita atau yang lainnya atau kehormatan kita, maka kita harus minta sabat kepada Allah, minta ya untuk dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran dan istiqamah di atas agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tabarakallahu fiikum.